dan lalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau akan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban mana yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Adakah